Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Wasilatullah ila Qa'idil I'rab. Masih kita pada yang keempat dari jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab, yaitu jumlah mudhaf ilaih dan mahalnya jar. Apakah jumlah ismiyah ataupun fi'liyah? Ya, wa kadza dari situ ya. Wa kadza kullu jumlatin waqa'at ba'da idz ad-dalati 'ala al-madhi. Demikian pula setiap jumlah yang datang setelah idz ad-dalati 'ala al-madhi, yang mana idz menunjukkan kepada makna lampau. Aw idza ad-dalati 'ala al-mustaqbal, ataupun idza. Ini sudah ya? Sudah ya? Oh. Apa? Wastah sana. Ya enggak apa-apa. Masih nyambung ya. Atau idza yang menunjukkan kepada masa yang akan datang, au haitsu ad-dalati 'ala al-makan, ataupun haitsu yang dia menunjukkan kepada al-makan. Terkadang juga haitsu disandarkan kepada zaman. Ataupun menunjukkan kepada zaman, tapi sedikit seringnya menunjukkan kepada makna al-makan. Awalamma al-wujudiyyati ad-dalati ala wujudi syai'in li wujudi ghairih. Ataupun lamma al-wujudiyyah yang sudah kita sebutkan khilaf di dalamnya, yang itu menunjukkan kepada makna wujudi syai' li wujudi ghairih, adanya sesuatu karena sebab adanya sesuatu yang lain. Menurut pendapat mereka yang mengatakan keisimannya lamma, yaitu Abu Bakar ibn Sarraj, dan diikuti oleh Abu Ali al-Farisi, dan tabi'uhuma Abu al-Fatih, keduanya diikuti oleh Abu al-Fatih ibn Jinni, dan mereka diikuti pula pendapatnya oleh sekelompok ahli nahu. Za'amu annaha dhorfun bima'na hi'in, dan mereka menyangka bahwasanya itu semua apakah lama, mereka menyangka bahwasanya lama adalah dhorf dengan makna hi'in. Ibn Malik berkata dhorf dengan makna idh, wastahsanahu al-musannif, dan dianggap bagus oleh musannif itu Ibn Hisham dalam Al-Mughni. Ibn Hisham sudah kita lewatkan di dalam kitab Qutbun Nada, merujukkan bahwasanya lamma adalah huruf, ya, dengan sisi pendalilan yang sudah kita sebutkan. Aw bainama aw baina, ataupun bainama ataupun baina, ini juga sudah ya. Bi ziyadatil mim fil ula, dengan tambahan mim pada yang pertama. Sebagian mengatakan bahwasanya bainama aslinya baina, ditambahkan kemudian ma. Bagian yang lain mengatakan bahwasanya baina sendiri, baina ma sendiri. Wa hadziha fi tsaniyah, dan dengan membuang ma pada yang kedua. Fa ya al jumla al waqi'atu ba'da hadhihi al madhkurat fi mawdhi khafdin bi idafatihinna ay idafati hadhihi al madhkurat ilayha. Ini sudah ya. Misal id, contoh id ini. Qawlu ta'ala wadhkuru id antum qalilun. Contoh id adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru id antum qalilun, ingatlah ya waktu kalian masih sedikit. Ya, id ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan i'rabnya. Bagian mengatakan bahwasanya id di sini maf'ul dari udhkuru, dan dia bermakna waqta. Wadhkuru waqta antum qalilun. Ada juga yang mengatakan id di situ dzaraf muta'alliq bi udhkuru. Yang lain mengatakan tadi id bermakna waqt, bukan dzaraf dia. Ismu zaman bermakna waqt. Wadhkuru waqta antum qalil. Id di sini mudhaf jumlah ismiyah allati ba'daha fi mahalli jarin mudhafun ilaih, antum qalilun mubtada khabar fi mahalli jar mudhafun ilaih. Idh kuntum qalilan fatudhafu lil jumlataini kama masalna. Ya. Maka diidhafahkanlah idh di sini kepada dua jumlah. Yang pertama idh antum qalilun kepada jumlah ismiyah, kemudian idh kuntum qalilan kepada jumlah fi'liyah. Ya. Wa misal idza, contoh idza. Wa takhtassu bil jumlatil fi'liyah 'ala al-ashah, dan dikhususkan idza untuk jumlah fi'liyah. Menurut pendapat yang lebih sahih, dan fiilnya adalah seringnya fiil madhi, terkadang fiilnya fiil mudhari'. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, Jadi idza dikhususkan dengan jumlah fi'liyah menurut pendapat yang lebih sahih, yaitu pendapatnya jumhur al-Basriyin. Adapun orang-orang kufar membolehkan masuknya idza kepada jumlah ismiyah. Contoh qawluhu ta'ala, qawluhu i'rabnya sebagai apa? Qawluhu khabar dari misal. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza di sini apa? Idza dzaraf lima istiqbal min az-zaman fa fihi ma'na syarat. Ya, dia dzaraf yang padanya makna syarat dan tidak menjazmkannya. I'rabnya dia mudhaf. Dzaraf mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Nasbin. Ya, bahwa mudhaf, kemudian jumlah yang setelahnya mudhafun ilaih. Wa misalu haitsu, kemudian contoh haitsu. Jalastu haitsu jalasa Zaidun atau haitsu Zaidun jalis. Contoh haitsu dan haitsu bisa masuk ke jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Contoh jalasu haitsu jalasa Zaidun atau haitsu Zaidun jalis. Haitsu Zaidun jalis. Ini insyaallah jelas. Dan haitsu mesti diidhafahkan kepada apa? Jumlah. Jarang sekali haitsu diidhafahkan kepada mufrad dan ada. Yang sudah kita lewatkan di antaranya ucapan penyair amatara haitsu Suhailin dali'an. Ya, najman yudhi'u kasyihabi lami'an. Tapi itu jarang. I'rabnya bagaimana? Haitsu huruf zaman atau makan? Makan. Mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Ya mudhaf. Kemudian jumlah setelahnya mudhafun ilaih. Diidhaf satu-satu. Jalasa fi al-madin. Mabni 'ala fath. Zaidun fa'il. Jumlah fi'liyah. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Demikian juga yang setelahnya. Ya. Fatubafu lil jumlataini kama masalna. Maka haitsu diidhafahkan kepada dua jumlah. Ismiyah dan fi'liyah. Sebagaimana yang telah kami contohkan. Wa idhafatuha ilal jumlatil fi'liyah akthar. Dan diidhafahkannya haitsu kepada jumlah fi'liyah. Itu lebih sering. Lebih banyak. Daripada diidhafahkannya dia kepada jumlah ismiyah. Dan diidhafahkannya dia kepada jumlah ismiyah lebih sering. Daripada diidhafahkannya kepada mufrad. Wa misalu lamma, contoh lamma, qauluka lamma jaa Zaidun jaa Amrun. Ya, ketika Zaid datang maka Amr pun datang. Wa takhtassu bil fi'lil madhi, dan dikhususkan lamma untuk masuk kepada fi'il madhi. Wa misalu bainama, dalam Al-Qur'an apa contohnya? Lamma wa lamma ja'ahum kitabu min indillah. Lamma walamma walamma qada Musa al-ajala. Fi'il madhi semuanya. Setelah lamma fi'il madhi. Wa misalu bainama au baina, contoh bainama ataupun baina, qauluka ungkapanmu bainama au baina Zaidun qa'imun au yaqumu Zaidun. Yeah. Contoh bainama ataupun baina adalah ucapanmu bainama ataupun baina Zaidun qa'imun au yaqumu Zaidun. Yang perlu diketahui ya terkait dengan baina dan bainama adalah bahwasanya keduanya baina dan bainama itu membutuhkan kepada jawaban. Nah, di sini kita sebutkan jawabannya ya. Bainama ketika Zaidun sedang berdiri, enggak ada jawabannya. Jadi baina dan bainama butuh kepada jawaban. Karena pada baina dan bainama ada makna syarat. Dan seringkali, ataupun yang lebih fasih pada jawabannya, bainama dan baina adalah bergandengan dengan idza. Ataupun idz. Dengan idz ataupun idza al-fujaiyatain. Ya, contohnya hadis apa? Umar. Idza bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz tala'a alaina. Idz tala'a alaina. Idz. Disitu idz fujaiyah. Jadi baina dan baina ma butuh kepada jawaban, karena pada keduanya ada makna syarat dan yang lebih fasih agar jawabannya bergandengan dengan idh ataupun idhaba al-fujaiyatain. والصحيح أن ما كافة لبين عن الإضافة. Dan di sini Asy-Syarih mengatakan yang sahih bahwasanya ma kafa libaina menahan baina dari idhafah. Ini ada khilaf. Sebagian mengatakan tadi masing-masing baina sendiri, baina sendiri. Yang keduanya diidhafahkan kepada jumlah. Dan yang lain mengatakan baina ma aslinya baina dan ma-nya ditambahkan untuk menahan amalannya baina dari idhafah. Sehingga fala mahalla lil jumlah ba'daha, tidak ada mahal untuk jumlah setelahnya. Dalam i'rab wa aslu baina baina ma fahdhifatil mim, dan asal baina kata Asy-Syarih Al-Azhari rahimahullah adalah baina ma, kemudian dibuanglah mimnya. Adapun pendapat jumhur mengatakan bahwasanya jumlah yang datang setelah baina dan baina ma itu mudhafun ilaih, pada mahalnya jar. Ini ada khilaf. Ini disyaratkan dengan ucapan beliau as-sahih. Dan di sana ada pendapat yang lain. Ya, kemudian yang kelima, ya, dari jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Kita baca dulu matanya ya. Wal khamisatu al-waqi'atu jawaban li syaratin jazimin wa mahalluha al-jazmu idza kanat maqrunatan bil fa au bi idza al-fujaiyati. Yang kelima, dari jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah yang jatuh sebagai jawaban dari syarat yang menjazmkan. Ya, yang sudah antum pelajari pada pembahasan tentang al-jawazim. Ya, jumlah yang jatuh sebagai jawaban dari syarat yang menjazmkan dan mahalnya jumlah itu adalah jazm. Ya, idza kanat maqrunatan bil fa, apabila dia digandengi dengan fa ataupun dengan idza fujaiyah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau dengan idza apa? Yang bergandengan idza, contoh idza fujaiyah. Hah? Falamma najahum ila al-bari idzahum yusyrikun. Ya. Wal jumlah al-khamisah, lihat syarahnya, jumlah yang kelima. Al-waqi'atu jawaban li syaratin jazimin, jumlah yang jatuh sebagai jawaban dari syarat yang menjazmkan, karena syarat ada yang menjazmkan dan ada yang tidak menjazmkan. Apa contoh syarat yang tidak menjazmkan? Iza tadi. Apalagi? Syarat yang tidak menjazmkan selain iza? Lau. Ya. Wahuwa, yakni dia adalah in asyartiyah wa akhawatuha. Ya. Syarat yang menjazmkan adalah in asyartiyah dan teman-temannya. Wa mahalluhal jazmu, dan mahalnya jumlah tersebut adalah jazm. Idza kanatil jumlatu aljawabiyatu makrunatan bilfa, dengan syarat apabila jumlah jawabannya digandengi dengan fa. Ya. Ya, meskipun fa-nya ditakdirkan saja. Ya, kita sudah bahas kapan jumlah jawab syarat itu wajib digandengi dengan fa. Masih ingat apa? Ketika jumlah jawabannya tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Ya, sudah. Itu rinciannya dalam pembahasan kawakib itu. Ya, meskipun fa-nya ditakdirkan. Seperti man yaf'alil hasanati Allahu yashkuruha. Allahu yashkuruha wa syarru bi syarri 'indallahi mithlan. Man yaf'al alhasanati, siapa yang dia berbuat kebaikan-kebaikan, Allahu yashkuruha, Allah pasti akan mensyukurinya. Wa syarru bi syarri 'indallahi mithlan, kejelekan dengan kejelekan di sisi Allah dibalas dengan yang semisal. Di sini jawab syarat mana? Allahu yashkuruha. Ini kan tidak cocok dijadikan sebagai filu syarat, berarti dia jumlah, jawab syaratnya jumlah. Di sini tidak ada fa'nya, maka fa'nya dikatakan muqaddar. Takdirnya fallahu yashkuruha. Ya, karena Allah yashkuruha mubtada khabar, tidak cocok dijadikan sebagai fi'il syarat ataupun jumlah syarat. Yang sudah kita lewatkan itu. Ya, kapan jumlah itu harus digandengi dengan fa ataupun iza, dan kapan tidak perlu untuk digandengi dengan fa ataupun iza. Sawa'un kanat ismiyatan aw fi'liyatan, sama saja apakah jumlahnya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Khabariyatan aw am insya'iyah, apakah jumlahnya khabariyah ataupun jumlah insya'iyah. Aw kanat makrunatan bi iza al-fujaiyah, ataupun jumlah tersebut digandengi dengan iza al-fujaiyah. Wala yakunu illa ismiyatan. Nah, kalau digandengi dengan jumlah ismiyah, maka tidaklah terjadi jumlahnya kecuali jumlah ismiyah. Dan adatnya yang menggandengkan dengan idza wal fujaiyah hanyalah in saja. Hanyalah in saja. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyahnya mujabah. Mujab. Bukan apa? Hah? Lawannya mujab manfi. Tidak bergandengan dengan inna ya. Jumlah idza wujaiyah tadi di antara tambahan syaratnya mujab dia, bukan manfi. Tidak bergandengan dengan inna. Bukan pula talabiyah, enggak boleh. Kalau bersama iza. Sehingga tidak boleh dikatakan in yakum zaidun iza ma'amrun qa'imun. Manfi enggak boleh. Ataupun in kunta taqta' rahimaka idzan inna Muhammadan yasilu rahimah. Enggak boleh juga karena diikuti dengan inna. Hai itu. Contohkan di sini fal'ula nahu man yudlilillahu falahadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka yang pertama apa yang dimaksud dengan yang pertama? Jumlah jawab syarat yang bergandengan dengan fa, yang mahalnya apa? Jazm. Man yudlilillah falahadiyalah wa yadharuhum. Siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ya yang bisa memberikan petunjuk padanya. Wa yadharuhum, dan dia akan dibiarkan. Fi tughyanihim ya'mahun. Di sini kan lahadiyalah, jumlahnya tidak cocok dijadikan sebagai syarat. Karena terdiri dari apa jumlahnya? Mubtada khabar kan jumlah ismiyah. Maka diikat dengan fa. Waqiyah li jawabi syarat. Maka jumlah lahadiyalah pada mahalnya apa? Jazm. Walihada quri'af bi jazmi yazar. Oleh karena dibaca di dalam kiroh yang lain dengan yazar. Karena dia diatofkan kepada mahalnya lahadiyalah yang jazm. Atfan ala mahalil jumlah. Karena diatofkan kepada mahalnya jumlah. Jadi dalam kiroh yang lain bukan dengan rofa. Man yudlilillah falahadiyalah wa yadharhum. Karena diatofkan kepada mahalnya jumlah lahadiyalah. Wasaniya nahu. Yang kedua, yakni yang jawab syaratnya bergandengan dengan idza fujaiyah, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun, dan apabila orang musyrik ditimpa sayyi'ah kejelekan karena sebab dosa yang mereka perbuat, idzahum yaqnatun, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Hum yaqnatun itu pada mahalnya jazm, jumlah jawab syarat. Ya, kita lihat di sini syarahnya. Fal'ula al-makruna bil-fa. Yang pertama, jumlah yang pertama, yakni jumlah yang digandengi dengan fa. Contohnya, qawli ta'ala, man yudlilillah falahadiyalah, wa yadharuhum. Fajumlah lahadiyalah, maka jumlah lahadiyalah, min la wasmiha, dari la dan isimnya, wa khabariha, dan khabarnya, fi mahali jazmin, pada mahalnya jazm. Liuqu'iha jawaban ni syaratin jazmin, wa huwa man, karena dia jatuh sebagai jawaban syarat yang menjazmkan, yaitu man. Walihada Oleh karenanya, ay wali ajli anna fi mahali jazmin quri'a bi jazmi yazar bil ya adfan ala mahali jumlah. Oleh karenanya, yakni oleh karena ya, bahwasanya jumlah tersebut pada mahal jazm, maka dibaca dengan menjazmkan yazar dengan bil ya adfan ala mahali jumlah, karena diatofkan kepada mahal jumlah la hadiyalah. Fayazar, maka yazar madzumun bi qirafi qiraati hamzata wal kisai, dijazmkan pada kiranya hamzah dan kisai. Ma'tufun ala mahal jumlah fala hadiyalah, karena diatofkan kepada mahalnya jumlah fala hadiyalah yang madzum. Insyaallah ini jelas. Ya, sekedar kita mengetahui jumlah-jumlah apa saja yang dia memiliki mahal dalam i'rab. Wa tsaniyatu, yang kedua, yakni al makrunah bi idza al fujaiyah, jumlah jawab syarat yang digandengi dengan idza al-fujaiyah pada mahalnya jazm. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Fa jumlatuhum yaqnatun, maka jumlahum yaqnatun fi mahal jazm, pada mahalnya jazm. Li wuqu'iha jawaban li syaratin jazimin wa huwa in, karena dia jatuh sebagai jawaban syarat yang menjazmkan, yaitu in. Wal faj'ah fujaiyah nisbah kepada al-faj'ah, maknanya al-baghtah, tiba-tiba. Ya. Datangnya sesuatu tanpa diperkirakan, itu tiba-tiba. Datangnya sesuatu tanpa diperkirakan, terjadinya sesuatu tanpa diperkirakan. Wa taqidu syarti bil jazim ihtirazan 'ani syarti ghairil jazimi ka idza wala walaula. Dan di sini Musannif Ibnu Hisham dalam matan mentakid, membatasi syarat dengan al-jazim. Ya. Apa ucapan beliau? Li syartin jazimin. Jumlah yang kelima dari jumlah yang memiliki mahal adalah jumlah yang jatuh sebagai jawaban dari syarat yang menjazmkan. Di sini ditakir syaratnya dengan jazim. Ya. Ihtirazan 'ala syarti ghairil jazim, untuk berjaga-jaga dari masuknya syarat yang tidak menjazmkan atau mengeluarkan syarat yang tidak menjazmkan. Seperti idza, kemudian juga lau dan laula. Karena jumlah yang jatuh sebagai jawaban dari idza, laula dan laula dari syarat yang tidak menjazmkan, itu tidak ada mahal dalam i'rab secara mutlak. Secara mutlak, apakah dia bergandengan dengan fa jawabannya ataupun tidak. Jumlahnya la mahala laha min al-i'rab secara mutlak. Ya, cukup dulu, sudah habis waktunya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.